Waktu aku duduk di bangku SMP, kawan akrabku seorang putra jenderal. Sehari-harinya dipanggil Joko Monyong, gendut, tembem, dan memang monyong. Aku dan kawan lainnya berambut pendek, cuma Joko Monyong sendiri yang gondrong. Kalau jalan pun perlempek kayak jagoan, Joko memang agak sedikit sangar. Cepat tersinggung, gampang bertindak, sama siapa saja tak pandang bulu. Bulu sedikit disikat, bulu banyak pun disikat. Aku ingat di satu hari, Pak Wali kelas dan kepala sekolah datang. Bawa gunting rambut adakan razia, semua siswa gondrong dicukuri. Aku dan kawan lainnya bebas dari razia, cuma Joko Monyong sendiri yang kena. Rambut gondrong yang dianggapnya mahkota, jadi hancur tak teratur. Joko melotot, nampaknya sewot, berkoar kasar, agak mengancam. Pak, tunggu besok pagi ya, bapak kan saya bunuh. Wali kelas dan kepala sekolah cuma cemberut lantas keluar. Dikiranya Joko cuma bacot belakang. Ternyata bukan omong kosong. Besoknya sebelum bel berbunyi, Joko datang sendiri laksana jenggo, bawa pistol hendak balas dendam. Aku langsung hampiri dia, khawatir terjadi apa-apa. Lalu kutanya apakah dia tak takut oleh polisi dan hukum. Joko tertawa menjawab pasti, sama sekali dia gak takut katanya. Sebab urusan polisi dan hukum itu urusan babe asih. Tiba-tiba Pak Wali kelas keluar dari kantor Bapak Kepala Sekolah. Si Joko langsung menarik pelatuk, peluru merojol dan berbunyi dor. Pak Wali kelas ketembak kakinya. Dor. Pak Wali kelas ketembak jidatnya. Dor. Aku kaget dan terbangun. Ternyata cuma mimpi belaka.